بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على إحسانه وشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله دا إلى رضوانه. اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan tafsir kita tentang kandungan dari surat Al-Qari'ah sebagaimana yang saya sarikan dari penjelasan para ulama dalam buku-buku tafsir mereka. Dan insyaallah kita akan bahas surat Al-Qari'ah, surat yang masyhur yang sering dibacakan oleh para imam terutama tatkala salat maghrib, karena tatkala salat maghrib disunahkan untuk membaca Qisarul Mufassal, yaitu surat-surat yang pendek tatkala salat maghrib. Surat Al-Qari'ah disepakati oleh para ulama adalah surat Makkiyah, diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam di Mekah sebelum beliau berhijrah ke kota Madinah. Terlihat lagi sangat jelas dari topik yang diangkat dalam surat Al-Qari'ah ini, itu tentang ahwal yaumil qiyamah, tentang dahsyatnya hari kiamat, tentang hari yang sangat dahsyat digambarkan oleh Allah dalam surat Al-Qari'ah. Dan ini berkaitan dengan surat Al-Adiyat yang juga berbicara tentang hari kiamat, yang di mana Allah Subhanahu wa taala akan mengeluarkan seluruh apa yang tersembunyi dalam dada, wa husila ma fis sudur, seluruh yang di dalam dada akan dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Qari'ah juga surat berbicara tentang hari kiamat. Al-Qari'ah adalah salah satu dari nama-nama hari kiamat. Kita tahu bahwasanya nama-nama hari kiamat sangat banyak. Di antara nama-nama hari kiamat yang masyhur adalah yaumul qiyamah, yang diambil dari kalimat qiyam, berdiri. Kenapa? Karena pada hari kiamat kelak di padang mahsyar, manusia akan berdiri. Berdiri dalam waktu yang lama, menantikan kedatangan Allah Subhanahu wa taala untuk memulai persidangan. Hari yang sangat dahsyat, di mana matahari diturunkan dalam jarak 1 mil, maka orang-orang pada kepanasan dan kepayahan, mereka berdiri menanti kedatangan Allah Subhanahu wa taala, maka dikenal dengan hari kiamat. Kemudian di antara nama hari kiamat misalnya as-sakhah dalam Al-Qur'an, fa idza ja'ati as-sakhah, tatkala ditiupkan sangkakala, disebut dengan as-sakhah. Sakhah adalah suara yang keras yang terdengar sehingga memekikkan telinga dan membuat orang binasa tatkala itu. Oleh karenanya hari kiamat dikenal dengan as-sakhah. Di antara nama hari kiamat adalah at-tammah. At-tammah dalam bahasa Arab artinya malapetaka, bencana. Namun bukan malapetaka biasa, bukan bencana biasa, tetapi bencana yang meliputi segala sesuatu. Tidak ada yang selamat dari bencana tersebut. Oleh karenanya hari kiamat disebut dengan tammah, hari yang timbul malapetaka besar, bencana besar, dan meliputi semua manusia yang ada di atas muka bumi. Disebut juga dengan al-ghasyah, dan al-ghasyah mirip maknanya, yaghsha artinya menutupi. Bencana tersebut menutupi, meliputi, tidak ada yang terkecualikan. Kemudian di antara nama hari kiamat misalnya yaumul hisab, hari persidangan, hari perhitungan. Karena manusia seluruhnya akan disidang pada hari tersebut, dan yang menyidang adalah Allah Subhanahu wa taala dengan persidangan yang sangat ketat, tidak ada yang bisa lari dari persidangan Allah Subhanahu wa taala, dan terlalu banyak bukti yang Allah akan datangkan dalam persidangan tersebut. Kemudian di antara nama hari kiamat adalah yaumuddin. Yaumuddin artinya yaumul jaza, hari pembalasan. Karena di dunia adalah hari beramal, tatkala di akhirat maka yang ada cuma jaza, balasan, tidak ada amal. Sebelum manusia meninggal dunia dia masih bisa beramal soleh, tapi jika dia sudah meninggal dunia maka dia tidak bisa lagi beramal soleh, dan dia hanya menantikan hari pembalasan, yaitu pada hari kiamat. Di antara nama hari kiamat adalah yaumul mizan, hari pertimbangan, dan akan disinggung oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qari'ah ini di akhir ayat, fa amma man thaqulat mawazinu fa huwa fi 'ayshatir radiyah. Adapun orang yang timbangannya berat, yaitu timbangan kebaikannya berat, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang dia ridhai, kehidupan yang dia sukai. Wa amma man khaffat mawazinu, adapun orang yang timbangannya ringan, timbangan kebaikannya ringan, fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiyah narun hamiyah, maka tempat kembalinya adalah neraka jahannam yang sangat dalam, neraka jahannam yang sangat panas. Dan di antara nama-nama hari kiamat, nama hari kiamat masih banyak ya. Di antaranya adalah Al-Qari'ah. Al-Qari'ah artinya apa? Yaitu sesuatu yang taqra'ul qulub, menakutkan hati. Jadi Al-Qari'ah itu menakutkan hati. Karena orang yang menghadiri hari kiamat tersebut semuanya pasti ketakutan. Dan ketakutan yang dirasakan oleh orang-orang pada hari kiamat, ketakutan yang sangat dahsyat. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan sebagiannya dalam surat Al-Hajj. Di awal surat Al-Hajj kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalata sa'ati syai'un 'adzim." Wahai manusia, takutlah kalian kepada Rabb kalian, sungguhnya goncangan, Ya, yang terjadi pada hari kiamat syai'un azim, perkara yang sangat dahsyat. Yauma tarawunaha tadhhalu kullu murdhi'atin amma ardhat wa tadha'u kullu dhati hamlin hamlaha wa tarun nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna 'adzaballahi syadid. Kalian akan menyaksikannya tatkala timbul goncangan tersebut, hari yang menakutkan tersebut, tadhhalu kullu murdhi'atin amma ardhat. Maka seorang ibu-ibu yang sedang menyusui anaknya, maka dia akan meninggalkan anaknya tersebut, dia akan cuek dengan anaknya tersebut. Wa tadha'u kullu dhati hamlin hamlaha, dan seorang wanita yang hamil akan keguguran. Wa tarun nasa sukara, kalian akan melihat orang-orang berjalan dalam keadaan mabuk. Wa mahum bisukara, mereka bersempoyongan, bingung dalam keadaan mabuk. Akan tapi mereka tidak mabuk, kata Allah Subhanahu wa taala. Sebabnya apa? Walakinna adzaballahi syadid, akan tapi azab Allah yang sangat pedih membuat mereka demikian. Dahsyatnya hari kiamat. Kata Allah Subhanahu wa taala, yauma yaj'alul wildana syiba, pada hari di mana anak-anak kecil dibuat langsung menjadi beruban. Jadi seandainya ada anak kecil yang hadir dalam dahsyatnya hari kiamat, langsung rambutnya akan memutih karena saking mengerikan hari tersebut. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang bagaimana ketakutannya orang-orang kafir, kata Allah Subhanahu wa taala, wa afidatuhum hawa, di mana dada-dada mereka kosong. Menakutkan hari tersebut. Kenapa kosong? Kata para ulama, karena jantung mereka yang letaknya di dada terangkat ke atas karena saking ketakutan yang mereka rasakan. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, wa nahsyurul mujrimina yauma idzin zurqa. Pada hari tersebut kami akan kumpulkan orang-orang mujrimin, para pelaku kemaksiatan, zurqa, dalam kondisi tubuh mereka berwarna biru. Tubuh mereka yang berwarna biru tersebut muncul karena ketakutan yang amat sangat. Bukan hanya putih pucat, bukan, tetapi sampai berwarna biru karena ketakutan yang amat sangat. Jadi demikianlah sampai Allah gambarkan pada hari kiamat tersebut, fa idza ja'ati sakhah yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Tatkala ditiupkan sangkakala, maka setiap orang akan lari, min akhihi, dia akan tinggalkan saudaranya, wa ummihi wa abihi, ibu dan ayahnya tidak akan dia peduli karena akan dia tinggalkan. Jangankan saudaranya, jangankan ayah dan ibunya, wa sahibatihi wa banihi, istri dan anak-anaknya akan tidak dia pedulikan. Kata para ulama, Allah menyebutkan tentang orang-orang yang terdekat dengan seseorang. Yang paling dekat dengan kita ya saudara kita, ibu kita, ayah kita, istri kita, dan anak-anak kita. Pada hari tersebut, semua orang akan cuek, meninggalkan seluruhnya. Tidak ada yang dipedulikan. Dia tidak mempedulikan orang-orang dekat yang sangat dia cintai. Istrinya yang sangat dia cintai, teman tidurnya, anak-anak yang dia kerja selama ini, membanting tulang, memerah keringat, untuk bisa membahagiakan anak-anaknya, menyenangkan anak-anaknya, buah hatinya. Ternyata pada hari tersebut, akan dia tinggalkan seluruhnya. Kenapa? Kata Allah, لِكُلِّ مْرِئِمْ مِنْهُمْ يَوْمَ إِذِنْ شَأْنُ يُغْنِي. Pada hari tersebut, masing-masing orang akan sibuk dengan urusannya. Makanya Allah menamakan hari tersebut dengan Al-Qari'ah, hari yang menakutkan hati. Demikian, wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.